siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Adapun permasalahan siwak telah kita sebutkan beberapa ahkam terkait dengan siwak. Di antaranya adalah hukumnya, kemudian kapan dianjurkan untuk bersiwak, dan apakah bagi seseorang yang berpuasa melaksanakan ibadah shaum, baik itu shaumul wajib ataupun shaum sunnah, apakah juga diperbolehkan atau disunnahkan baginya untuk bersiwak atau tidak sama sekali atau tidak boleh. Nah, telah kita singgung pada kajian sebelumnya bahwa dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk bersiwak setelah siang hari, yakni setelah zawal, setelah masuknya waktu sholat zuhur. Adapun sebelum sholat zuhur, maka tidak mengapa. Ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, maka tidak dianjurkan atau hendaknya untuk ditinggalkan. Nah, mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Naam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sumtum fastaqu bil ghadah wa la tastaqu bil ashi." Rawahu al-Baihaqi wa ad-Dharqutni. Apabila kalian melakukan ibadah puasa, maka bersiwaklah pada pagi hari dan janganlah kamu bersiwak pada sore hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Dharqutni, akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Al-Baihaqi nafsu. Al-Imam Al-Baihaqi sendiri yang mengeluarkan hadis ini, dan beliau pula yang mengatakan bahwa hadis ini lemah. Sehingga oleh karena itu hadis ini nam tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan juga barakallahu fikum, mereka berdalilkan dengan hadis, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh aroma atau aroma mulut dari seseorang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma misik. Nah, minyak kasturi lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala aroma dari mulut orang yang berpuasa daripada parfum misik. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang benar dalam hal ini adalah yaitu bahwasanya siwak itu dianjurkan bahkan bagi orang yang sedang melakukan ibadah shaum. Nah, tanpa pengecualian, baik pada pagi hari ataupun sore hari. Nah, dalilnya apa? Mereka mengatakan bahwa dalil yang dikatakan oleh pendapat yang pertama tadi, yang pertama hadisnya lemah. Lalu bagaimana hadis yang kedua, yang mana hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari? Naam, dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aroma dari mulut seseorang yang berpuasa itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada minyak al-misk, parfum al-misk. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Mereka mengatakan, naam barakallahu fikum, hadis ini hanya mengatakan bahwa aroma dari bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma minyak misk. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak ada di dalam hadis ini larangan nam untuk bersiwak pada bulan Ramadan. Dan juga tidak dianjurkan juga di dalam hadis ini bahwa sebaik-baik sebusuk-busuknya aroma bau mulut nam itu maka akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berpuasa. Tidak ada makna seperti itu yang terkandung di dalam hadis ini. Hadis ini hanya mengatakan aroma dari seseorang yang berpuasa dari mulutnya itu lebih baik di sisi Allah dari bau aroma al-misk, nah, minyak wangi. Dan tidak ada keterangan bahwa barakallahu fikum, kita dianjurkan untuk tidak menyedapkan aroma bau mulut kita barakallahu fikum sehingga lebih dicintai oleh Allah azza wajalla. Nah, tidak ada ketentuan demikian dari atau pemahaman dari hadis tersebut. Ditambah lagi, nah, adanya hadis dari sahabat Amir bin Rabi'ah, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaqan tanpa penyebutan sanad barakallahu fikum. Nabi mengatakan ra'aitun nabi nam istaka wa huwa shaimun nam fala uhsi wala a'ud. Saya melihat Nabi bersiwak pada bulan Ramadan. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak ketika beliau sedang berpuasa. Dan saya tidak bisa menghitung berapa kali beliau melakukan bersiwak. Nah, yakni maksudnya Nabi selalu bersiwak bahkan pada bulan puasa ketika sedang melakukan ibadah shaum. Dan itu tidak sekali dua kali, sampai-sampai kata Amir bin Rabi'ah, saya tidak bisa menghitung sampai berapa kali, saking banyaknya, sampai berapa kali saya tidak bisa menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan siwak. Nah, pendapat inilah yang dikatakan oleh atau yang didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang dengan apa kita melakukan siwak. Nah, benda apa yang kita gunakan untuk bersiwak? Barakallahu fikum. Yusannu an yakuna tasawuk bi audi ratbin wala yatafakkar wala yajrahul fam. Disunahkan untuk bersiwak dengan nam barakallahu fikum akar yang basah la yatafattat. Nam la yatafattat wa la yajrahul fam, maksudnya tidak rontok nam serat-seratnya wala yajrahul fam, dan tidak sampai melukai mulut. Nah, fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'audi araf. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak menggunakan akar dari araf. Nah, barakallahu fikum. Dari pohon araf. Apa itu pohon araf? Nah, yaitu sejenis tumbuhan yang mana dari tanaman itulah siwak digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu biasa kita dapatkan dan bahkan sudah terjual secara umum. Nah, pohonnya disebut dengan pohon arak. Pohonnya disebut dengan pohon arak. Barakallahu fikum. Akan tetapi tidak diharuskan. Nah, jenis tanaman ini adalah sunnah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan siwak dengan jenis tanaman ini. Nah, akan tetapi barakallahu fikum diperbolehkan bagi seseorang yang ingin melakukan siwak dengan benda-benda lain yang bisa membersihkan, yang sifatnya sama bisa membersihkan dan tidak barakallahu fikum mendatangkan mudarat kepada mulutnya atau kepada giginya dan gusinya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama walahu an yatasawwak bi yadihil yumna awil yusra. Dan boleh baginya untuk bersiwak menggunakan tangan kanannya atau tangan kirinya. Nah, boleh-boleh saja dia membersihkan giginya. Nah, dan kalau seandainya dia meniatkan ini untuk bersiwak untuk barakallahu fikum melaksanakan fitrah, maka insyaallah dia akan mendapatkan ajr. Mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal amru fi hadza wasi'. Urusan dalam hal ini luas. Nah, tidak hanya barakallahu fikum, tidak hanya harus dengan jenis tanaman atau tumbuhan yang kita sebutkan tadi yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi dia bersiwak dengan odol, sikat gigi, menggunakan odol, barakallahu fikum, selama dia meniatkan bahwa hal ini dalam rangka untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya kebersihan itu, kesucian itu adalah sebagian dari iman, dan juga di dalam mengikuti sunnah Rasul, menjalankan anjuran dari Rasul untuk menjaga fitrah, yang mana di antara cara menjaga fitrah adalah dengan membersihkan mulut, membersihkan gigi, barakallahu fikum. 6. Walaupun dia menggunakannya, menggunakan alat baik dengan sikat gigi, odol, atau menggunakan tangan kanannya, 6. Maka insya Allah dia akan mendapatkan ajr, mendapatkan keutamaan, fadilah, dikarenakan dia mengikuti anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersuci. Nah, barakallahu fikum. Fa illam yakun indahu 'udun yastaqu bihi hal al-wudu ajza'ahu at-tasawwuk bi asbu'ihi kama ruwiya dzalika kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah-sunnah siwak, barakallahu fikum, yaitu dianjurkan bersiwak sebelum berwudu. Nah, ini sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat-tempat yang dianjurkan padanya atau waktu-waktu yang dianjurkan padanya untuk melakukan siwak. Di antaranya sebelum sholat, sebelum melakukan wudu, sebelum melaksanakan qiyamul lail. Nah, dianjurkan untuk bersiwak, disunahkan, barakallahu fikum. Dan dikatakan di sini kalau seandainya dia tidak menemukan ud tadi, tanaman tadi ketika hendak berwudu, maka tidak mengapa baginya untuk bersiwak menggunakan jarinya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang sifat wudu Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah di antara sahabat yang meriwayatkan tata cara wudunya Nabi. Nah, banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara wudunya Nabi, di antaranya Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid. Nah, dan di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan dan mencontohkan wudunya Nabi kepada para sahabat yang lain atau kepada murid-muridnya, yaitu 6 annahu adkhala ba'dha asabi'i, bahwasanya Ali bin Abi Thalib memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Beliau memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan beliau menggosok-gosokkan jarinya kepada giginya sebagai pengganti dari jenis tanaman atau tumbuhan tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini tentang siwak dan dengan benda apa kita menggunakan siwak. Jadi kesimpulannya adalah al-amru fi hadza wasi', bahwa urusan dalam hal ini lapang dan luas, tidak diharuskan dengan tanaman yang dimaksud itu saja, boleh dengan jari dan juga boleh dengan sikat gigi atau benda-benda lain yang bisa membersihkan dan tidak memudaratkan. Nah, pembahasan yang keempat tentang siwak, fawaidus siwak, faidah atau keutamaan dari siwak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hukum siwak, kapan dianjurkan untuk bersiwak, kemudian dengan benda apa kita melakukan at-tasawwuf, bersiwak. Nah, pembahasan yang keempat adalah 6 tentang keutamaan siwak. Barakallahu fikum. Dikatakan di sini wa min ahammiha ma warada fil hadits sabiq. Di antara 6 yang terpenting dari keutamaan siwak adalah yang tersebutkan di dalam hadits sebelumnya yang pernah kita sebutkan. Nah, yaitu Nabi mengatakan as-siwak mutahhiratun lil fam wa mardhatun lirabb. Siwak itu bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, wa mardhatun lirabb, dan bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bisa mendatangkan kesucian dan bisa mendatangkan apa? Keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siwak ini bukan perkara yang sepele. Nah, bukan perkara yang sepele. Sangat-sangat dianjurkan. Nah, kenapa sangat dianjurkan? Sampai dikarenakan banyak sekali keutamaannya. Saking besarnya kemuliaan dan keutamaan siwak ini sampai-sampai Nabi seolah-olah seperti ingin mewajibkan siwak ini kepada hambanya, kepada umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhu'in. Andai kata bukan dikarenakan kekhawatiran saya untuk memberatkan mereka, maka niscaya saya akan mewajibkan bagi mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap sebelum berwudu. Nah, kalau seandainya hal ini tidak memberatkan kata Nabi, maka saya akan wajibkan perkara siwak ini. Saya tidak ingin memberatkan umat ini. Nah, barakallahu fikum. Seolah-olah Nabi menganjurkan perbuatan siwak ini, yang mana siwak ini seolah-olah merupakan sesuatu yang wajib, seperti kita berpuasa pada bulan Ramadan, berwudu sebelum melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Nah, barakallahu fikum. Pantas saja karena siwak itu bisa mensucikan mulut dan bisa mendatangkan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Fayan bagi lil muslim an yata'ahada ahadi sunnah wa la yatrukuha lima fiha min fawaida azimatin. Maka dianjurkan bagi setiap muslim untuk senantiasa barakallahu fikum bersiwak. Naam, dan jangan sampai dia meninggalkannya. Barakallahu fikum. Kenapa tidak boleh dan tidak dianjurkan untuk ditinggalkan? Dikarenakan banyak sekali kemuliaan dan keutamaan dari siwak ini. Wa qad yamurru 'ala ba'dil muslimin muddatan minal waqti kasyahri wa syahrain wa hum la yatwahum lam yatasawwaku imma takasulan wa imma jahlan. Telah berlalu hari-hari bagi sebagian kaum muslimin sampai bahkan satu bulan atau dua bulan, sementara mereka tidak pernah membersihkan mulutnya, tidak pernah gosok gigi, dan itu ada. Nah, barakallahu fikum. Sampai kita jijik kalau dekat-dekat sama dia. Nah, barakallahu fikum. Ini kenapa? Nah, gaya hidup yang tidak baik. Islam itu mengajarkan kebersihan. Nah, bahkan urusan qada'ul hajat, buang hajat saja diajarkan di dalam Islam, menunjukkan betapa sempurnanya dinul Islam ini, yang mana hal ini tidak ada di dalam ajaran-ajaran yang lainnya. Wa haula qad fatahumul ajrul azim wal fawaid al katsira. Mereka-mereka yang tadi yang kita sebutkan, nah, telah melewatkan pahala yang besar dan keutamaan yang banyak dikarenakan mereka meninggalkan sunnah ini. Padahal sunnah ini barakallahu fikum selalu dijaga oleh Nabi, selalu dijaga. Nah, sampai-sampai beliau itu bersiwak itu bukan hanya giginya saja yang dibeliau bersihkan, lidahnya juga dibersihkan. Nah, lidahnya juga disikat-sikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelang beliau wafat barakallahu fikum, siwak ini berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siwak ini ketika datang saudara iparnya Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang mana di sisi beliau ketika itu ada Aisyah, ketika menjelang beliau wafat, ketika beliau sakit, nah, beliau selalu dijaga oleh Aisyah radhiyallahu anha atas keriduan dari istri-istri beliau. Nah, Maka ketika datang Abdurrahman bin Abi Bakar ini, yang mana beliau membawa siwak, nah, beliau mengarahkan pandangan beliau kepada siwak yang berada di tangan Abdurrahman tersebut. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha paham dari pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun meminta kepada saudaranya untuk memberikan siwak tersebut, kemudian dibersihkan ujungnya oleh Aisyah, dan beliau pun memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak dengannya. Nah, ini menjelang beliau wafat. Menjelang beliau wafat, siwak ini menjadi perbuatan atau diantara perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau wafat, menunjukkan bahwa siwak ini memiliki perhatian yang sangat besar yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadapnya. Nah, bahkan nam kullama disebutkan di dalam riwayat lain, setiap masuk pintu dan setiap keluar pintu rumahnya selalu beliau bersiwak. Nah, setiap mau berwudu bersiwak, setiap mau sholat bersiwak. Nah, setiap melakukan qiyamul lail, qiyamul lail itu kan dua rakaat. Nah, setiap berhenti dua rakaat, salam dua rakaat, beliau bersiwak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Selesai lagi rakaat kedua berikutnya, bersiwak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau itu enggak lepas dari siwak. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan banyak sekali keutamaan dari siwak tersebut, makanya ketika beliau meninggal, nah, gigi Rasulullah itu masih rapi dan bagus. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, gigi beliau itu masih rapi dan bagus. Yang mana beliau meninggal pada usia berapa? 63 tahun kurang lebih. Nah, gigi beliau masih rapi dan masih bagus, putih bersih, dikarenakan beliau selalu bersiwak. Nah, wakada ya'muru biha ummatahu amra ijabin. Hampir saja beliau memerintahkan siwak ini seolah-olah ini adalah perbuatan yang wajib. Hanya saja beliau meninggalkan perintah tersebut karena khawatir memberatkan kaum muslimin. Nah, waqad dzakaru fawaida ukhra lisiwak, dan para ulama telah menyebutkan keutamaan-keutamaan siwak yang lainnya. Di antaranya adalah annahu yuqawi al-asna wa yashuddu al-litha wa yunkis saut wa yanshatu al-ab. Bahwasanya siwak ini bisa menguatkan gigi. Naam, siwak ini bisa menguatkan gigi dan bisa menguatkan gusi. Naam, dan bisa membaguskan suara. Orang yang rajin membersihkan mulutnya, suaranya indah, bagus. Nah, semakin sering dia bersiwak, nam semakin bagus. Terutama kalau nam subuh bangun tidur itu, nam terutama bagi muadzin dianjurkan untuk bersiwak biar bagus dan lantang suaranya, biar bersih dan bening suaranya. Dan juga diantara keutamaan siwak ini menjadikan seseorang itu bersemangat. Nah, tambah pede, tambah bersemangat untuk menjalankan aktivitas-aktivitas, terutama di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Itulah siwak yang kita pelajari di dalam bab yang keempat ini, yang mana dengan ini kita betul-betul menyadari betapa besarnya pentingnya siwak dan kemuliaan siwak di dalam Islam. Sehingga oleh karena itu tidak dianjurkan untuk ditinggalkan. Al-masalatul khamisah, pembahasan yang kelima dari bab yang keempat ini adalah sunanul fitrah. Sunanul fitrah. Barakallahu fikum. Hal-hal atau sunnah-sunnah fitrah. Apa itu fitrah? Wa tusamma aidan khisalul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah disebut juga dengan khisalul fitrah, yaitu sifat-sifat fitrah. Nah, ciri khas dari fitrah. Kenapa disebut dengan fitrah? Wa dzalika li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrah allati fatarallahu an-nasa 'alayha wastahabbaha lahum. liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin. Disebut dengan sunnah-sunnah fitrah atau khisalul fitrah, beberapa perbuatan yang akan disebutkan pada pembahasan yang kelima ini. Nah, dikarenakan pelaku-pelaku dari perbuatan tersebut telah bersifat dengan fitrah, nah, awal dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia. Wastahabba lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai khisalul fitrah ini untuk diamalkan dan dilakukan oleh atau dimiliki oleh hamba-hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beberapa sifat sebagai fitrah. Nah, fitrah ini adalah asal dari sebuah penciptaan, disebut dengan fitrah. Sehingga oleh karena itu, nah, al-maulud, anak yang baru lahir itu dikatakan al-mauludu yuladu 'alan fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, fa abawahu yuwahidani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya adalah yang menjadikan dia Yahud, yang menjadikan dia Nasrani, au yunasirani au yumajjisani, atau menjadikan dia sebagai Majusi. Nah, barakallahu fikum. Nah, di antara sifat-sifat itu fitrah yang terkait dengan akidah. Hadis yang baru saja kita sebutkan tadi itu fitrah terkait dengan akidah. Akidah, keyakinan. Keyakinan di dalam Islam, keyakinan di dalam bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang khisalul fitrah di sini berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan fisik. Nah, yang mana semua itu kembali kepada at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari keimanan, berkaitan dengan kesucian dan kebersihan. Nah, beberapa sifat yang akan disebut ini disebut dengan sifat-sifat fitrah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat-sifat ini untuk dimiliki oleh hamba-hambanya, agar ketika ada seseorang yang bersifat dengan sifat-sifat fitrah ini, maka dia telah berada pada kondisi yang terbaik dan pada fisik yang paling bagus. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita akan melihat, nah, beberapa perbuatan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, barakallahu fikum, yang mereka menganggap itu adalah sebuah penampilan yang penampilan yang baik, namun nyatanya itu menyelisih dari fitrah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun minal fitrah. Lima dari perkara fitrah. Nah, kalimat khamsun minal fitrah, lima dari perkara fitrah, bukan berarti perkara atau sifat-sifat fitrah ini hanya barakallahu fikum, hanya ada lima hal saja, hanya ada lima sifat saja. Nah, tidak membatasi demikian, karena bahkan di dalam lafaz atau riwayat lain disebutkan sab'un minal fitrah atau bahkan asyrun minal fitrah, ada tujuh sifat fitrah, ada 10 dari sifat fitrah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalimat khamsun minal fitrah di sini tidak, bukanlah maknanya pembatasan bahwa sifat fitrah itu hanya 5 saja. Ibarat 6 kita memberikan maklumat kepada orang-orang yang ingin kita sampaikan kepadanya maklumat tersebut, ada 5 hal yang harus kalian perhatikan di sini misalnya. Nah, tidak berarti bahwa ada perkara lain dari 5 hal tersebut yang tidak dianjurkan untuk diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Kurang lebihnya maknanya seperti itu. Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan khamsun minal fitrah, maka ini merupakan hal yang paling diutamakan. Paling diutamakan. Nah, khamsun minal fitrah, Nabi mengatakan lima dari perkara fitrah. Yang pertama adalah al-istihdar, mencukur bulu yang tumbuh atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Wal-khitan, khitan. Yang kedua khitan. Yang ketiga memotong kumis. Wanatful ibti, dan mencabuti bulu ketiak. Wataklimul adhafir, dan memotong kuku-kuku. Memotong kuku. Ada lima disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah al-istihdar. Al-istihdar, apa itu al-istihdar? Wahuwa halqul 'ana. Nah, wahuwa al-halqul 'ana, yaitu mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Apa itu al-'ana? Wahiya sya'run nabit hawla al-farj, summiya bidzalika li'istihmalil hadidah fihi wa hiya al-musa. Nah, apa itu al-'ana? Yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Disebut dengan perbuatan ini, mencukur rambut tersebut disebut dengan al-istihdar, dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan al-hadid, menggunakan besi atau silet, atau yang kita kenal dengan silet. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-musa, pisau cukur atau silet itu bahasa Arabnya al-musa, pakai alif walam, al-musa. Tapi kalau enggak pakai alif walam, Musa itu nama orang, nama nabi. Tapi kalau al-musa menggunakan alif walam, itu artinya apa? Nah, alat mencukur rambut. Nah, bisa pisau cukur atau silet. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafatun wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal muzilatil musanna'at. Dengan menghilangkan al-'ana, mencukurnya, merupakan sebuah keindahan dan sebuah kebersihan. Nah, barakallahu fikum. Perbuatan ini dikatakan oleh para ulama sesuatu yang indah dan bersih, sesuatu yang baik dan bersih. Nah, barakallahu fikum. Karena dengan keberadaannya akan barakallahu fikum, akan menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang dihinggapi oleh kuman, bakteri dan yang lainnya. Sehingga ketika dibersihkan, barakallahu fikum, maka ini termasuk dari an-nadhafah. Dan diperbolehkan juga untuk tidak harus dengan mencukurnya, boleh juga menggunakan obat-obatan yang dibuat pada zaman sekarang ini. Apabila ditempelkan obat tersebut, maka dia akan rontok misalnya. Nah, barakallahu fikum, maka yang seperti ini juga tidak mengapa. Apabila dia melakukannya dengan benda, dengan cara seperti ini, hasolatis sunnah, dia telah beramal dengan sunnah Nabi SAW, yaitu al-istihdad. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh para ulama, jadi rambut yang dicukur tidak hanya yang berada di sekitar kemaluan saja, bahkan walau kana fi halqatid dubur, bahkan di sekitar dubur pun juga dianjurkan untuk dibersihkan dan dicukur. Barakallahu fikum. Walau kana fi halqatid dubur, barakallahu fikum, karena keberadaannya sama. Nah, madarat dengan keberadaan dibiarkan memanjang sama kalau seandainya dia berada di sekitar kemaluan, sehingga oleh karena itu hukumnya sama. Kemudian yang kedua, al-khitan. Tentang al-istihdad ini ma'ruf dan maklum. Yang kedua, al-khitan. Al-khitan, nam wa huwa izalatul jildati allati tughatti al-hafasha, yaitu menghilangkan atau memotong kulit yang menutupi al-hafasha, menutupi kepalanya. Hatta tabruza al-hafasha, sampai batas mana dipotong, yaitu sampai al-hafasha tersebut kepalanya terlihat. Fungsinya bagaimana? Supaya kotoran tidak tertahan di situ, supaya kotoran tidak tertahan di situ dan bahkan berakibat tentang sah atau tidaknya ibadah sholat kita. Nah, karena kalau seandainya seseorang yang buang hajat, buang air kecil, barakallahu fikum, dalam keadaan tidak dihitam, maka dia tidak akan bisa maksimal untuk membersihkan, tidak akan bisa maksimal untuk membersihkan kotoran yang tersisa. Nah, di kemaluannya, barakallahu fikum. Maka ini berpengaruh tentang sah atau tidaknya ibadah sholatnya. Ini tentang al-khitam. Wa hadza fi haqqi dzakar. Cara khitan yang tadi kita sebutkan ini tentang laki-laki. Ammal unta faqad lahmatin zaidatin fawqa mahallil ilaj. Nah, barakallahu fikum. Yaitu memotong daging yang naam, yang tersisa atau daging yang berlebih yang posisinya berada di atas kemaluannya. Qila innaha tushbihu urfuddi. Naam, barakallahu fikum. Wasahih annahu wajibun fi haqqir rijal, sunnatun fi haqqin nisa. Hukum dari al-khitan yang benar adalah, ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum dari khitan ini. Nah, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, baik bagi pria ataupun wanita. Ada yang mengatakan wajib bagi pria ataupun wanita. Nah, tapi yang benar adalah tentang hukum khitan ini, wajibun fi haqqir rijal, sunnatun fi haqqin nisa. Wajib bagi pria dan mustahab, dianjurkan bagi wanita. Nah, wal hikmah fi khitanir rajul. Adapun hikmah tentang khitan bagi seseorang laki-laki, tathhirud dzakar minan najasah almuhtaqana fil kulfati. Membersihkan kemaluan dari najis yang tertahan di kulit tadi. Nah, yang tertahan di kulit tadi. Nah, maka kalau seandainya di khitan, maka tidak akan tertahan najis di sana. Ini faedah khitan bagi pria. Wa fawaiduhu katsira, dan masih banyak lagi faedah-faedahnya. Nah, maka banyak sekali kita temukan orang-orang kufar di khitan. Ternyata apa? Nah, anjuran dari para dokter. Dokternya juga kufar. Nah, dianjurkan untuk khitan. Ada yang datang ke dokter mengeluhkan sebuah penyakit. Nah, kelas, fadol, ini obatnya di khitan. Selesai di khitan, insya Allah tidak ada. Nah, keluhan-keluhan lagi di khitan. Nah, sehingga oleh karena itu tentang khitan ini diakui. Nah, tidak hanya oleh kaum muslimin, bahkan juga orang-orang kufar. Nah, barakallahu fikum. Amal mar'ah, adapun wanita, fungsi dari khitan tersebut, fa innahu yuqallilu min ghulmatiha ay shiddati syahwatiha, untuk mengurangi syahwat nafsunya, untuk mengurangi syahwat nafsunya. Barakallahu fikum. Ini fungsi atau khitan bagi wanita. Wa yustahabbu an yakuna fil yawmi as-sabi' lil maulud li'annahu asra'u lil bar'i wa liyansha' as-saghir ala akmali halin. Dan dianjurkan bagi pria untuk dikhitan pada hari yang ketujuh setelah kelahirannya. Kenapa demikian? Dikarenakan lebih cepat penyembuhannya dan agar si bayi tersebut tumbuh mulai dari kecil dalam keadaan sudah dikhitan, yang mana keadaan sudah dikhitan ini keadaan yang lebih sempurna daripada belum dikhitan. Nah, barakallahu fikum. Jadi dianjurkan untuk anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu pertumbuhannya cepat, sehingga proses penyembuhannya juga cepat. Dan juga anak kecil itu yang dia rasakan hanya dua, rasa nyaman dan tidak nyaman. Kalau dia nyaman, dia akan tersenyum. Kalau dia tidak merasa nyaman, dia akan menangis. Nah, barakallahu fikum. Setelah dia hilang rasa sakit tersebut, nah, dia akan melupakan. Nah, tidak ada trauma bagi anak bayi, tidak ada trauma bagi anak bayi. Sehingga oleh karena itu dianjurkan untuk barakallahu fikum khitan bagi anak bayi, terutama usianya 7 hari. Ada sebuah hadis, nah, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Hasan wal Husain, wa khatanahuma li sab'ati ayyamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dua cucunya, Al Hasan dan Husain, dan beliau mengkhitan keduanya pada usia 7 hari. Nah, pada usia 7 hari. Tepat 7 hari beliau mengkhitan Al Hasan dan Husain. Riwayat ini didoaifkan oleh sebagian ulama, akan tetapi diterbantah oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa ada riwayat yang sama dengan hadis Jabir bin Abdullah tadi, walaupun sama-sama doaif, tapi sama-sama menguatkan. Nah, jadi hadis doaif apabila ada satu hadis kemudian diriwayatkan dari dua jalur, diriwayatkan dari dua jalur sama-sama sanadnya sama-sama doaif misalnya, selama sanad ini tidak ada yang muttaham bil kadzib, tidak ada yang tertuduh sebagai pendusta, tidak ada mungkarul hadis, tidak ada yang hadisnya mungkar, nah, maka apabila dhaif sama dhaif ini bisa saling menguatkan dan dikatakan sebagai hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Sehingga oleh karena itu, walaupun hadis yang tadi kita sebutkan didhaifkan oleh sebagian ulama, akan tetapi ada riwayat yang sama, nah, barakallahu fikum, juga dhaif, akan tetapi pada rawinya, pada sanadnya tidak ada yang tertuduh sebagai pendusta, sehingga oleh karena itu bisa saling menguatkan dan hadisnya dihukumi sebagai hadis yang hasan. Nah, sudah masuk? Sudah. Nah, ilahuna sampai di sini kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.